itu kan Samuel. Eh, Samuel Zilguin. By the way, iklan kamu di Mie Sedap Goreng so you banget. Casual. Share dong apa yang kamu suka dari Mie Sedap Goreng. Siapa sih yang gak suka Mie Sedap Goreng? Coba jawab. Gak ada kan? Iya. Semua pasti suka. Bahan-bahannya itu loh, high quality. Bener. Terus bumbunya dari bumbu asli. Dan rasanya kayak abis digoreng, like fresh from the oven gitu. Ih, Samuel, bener banget deh. Aku juga suka ngerasain yang sama loh. Kalau makan Mie Sedap Goreng, rasanya itu megang banget. Asli lagi kriuk-kriuknya. Bawangnya berasa. Ya jelas dong, Mie Sedap Goreng always this is the best. Langsung makan Mie Sedap Goreng ya. Ayo.